Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran silsilah akidah dan tauhid yang sebelumnya kita telah selesai dari silsilah yang pertama, yaitu kitab Al-Usulul Thalathah, tiga landasan pokok karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala, yang kita baca syarah penjelasannya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan silsilah akidah dan tauhid yang berikutnya, yang akan kita bahas, yang akan kita kaji insyaallah, kitab Al-Usulus Sittah, enam landasan pokok, juga karya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, yang insyaallah syarah penjelasannya akan kita baca dari penjelasan Syekh Al-Allamah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Naam, syarah yang akan kita baca ini adalah kitab yang merupakan hasil transkrip durus atau pelajaran beliau dengan para talabah, para penuntut ilmu, yang kemudian apa yang beliau sampaikan dalam dars tersebut ketika mensyarah Al-Usulus Sittah ini ditranskrip dalam bentuk tulisan yang kemudian dikeluarkan menjadi kitab. Jadi apa yang akan kita baca nanti adalah sebenarnya ucapan beliau di dalam pelajaran, ya, bukan tulisan beliau, tapi ucapan beliau, ya, kemudian ditranskrip ke dalam tulisan oleh muridnya, kemudian dicetak menjadi kitab. Nah, sehingga nanti bahasanya bahasa ceramah, ya. Nah, baik. Insyaallah kita akan langsung mulai pada malam hari ini pelajaran dari kitab Al-Usulu Sittah, ya, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dengan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Nah, kita langsung pada apa yang beliau tulis rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Imamud Da'wah al-Islamiyah wa hamihim al-millatil hanifiyah, ya. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, imam dalam dakwah Islam ini, ya. Dan juga orang yang menjaga daerah millah Islamiyah hanifiyah, daerah Islam yang lurus, ya, dengan menyebarkan ilmunya, ya, menjelaskan kepada manusia, mendakwahkan agama ini. Qala rahimahullahu taala, min a'jabil ujab wa akbaril ayati dalati ala qudratil malikil ghallab sittatu usulin bayyanahullahu taala bayanan wadihan للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد ذلك غلط فيها كثير من أذكياء العالم وأقلاء بني آدم إلا أقل القليل. نعم. Adapun biografi beliau, ya, sudah kita singgung pada pembahasan Naam al-usulu thalatha. Sebelum kita masuk dalam pelajaran al-usulu thalatha, sedikit sudah kita singgung tentang biografi atau sejarah perjalanan hidup beliau rahimahullahu taala. Kita langsung pada ucapan beliau. Sebelum beliau masuk dalam 6 landasan pokok, ya, yang sangat penting di dalam agama ini, ya, beliau memulai dengan mukaddimahnya, dengan pendahuluan. Faqala rahimahullahu taala, min a'jabil ujab, termasuk dari perkara yang sangat menakjubkan. Wa akbaril ayati dalati ala qudratil malikil ghallab, dan tanda, termasuk tanda yang paling besar atas kekuasaan Allah Al-Malikul Ghallab, zat yang maha raja, maha menguasai. Di antara perkara yang sangat menakjubkan atau yang paling menakjubkan, dan tanda yang paling besar atau di antara tanda yang paling besar yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah sittatu usulin bayyanahu Allah taala bayanan wadihan lil awam. Enam landasan pokok. Adanya enam landasan pokok yang telah Allah jelaskan dengan penjelasan yang sangat terang dan gamblang. Lil awam, untuk orang awam. Artinya orang awam pun mudah memahami penjelasan yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Tidak perlu orang yang tinggi ilmunya. Orang awam sekalipun, yang bodoh sekalipun, dia akan memahami penjelasan Allah di dalam Al-Quran tentang enam landasan pokok ini. Karena Allah jelaskan dengan penjelasan yang sangat terang dan gamblang, yang juga sangat mudah difahami oleh orang-orang awam sekalipun. Fauqa ma yadhunnu dhannun, lebih dari sangkaan manusia atau orang-orang. Artinya penjelasan yang Allah berikan betul-betul gamblang. Jelas, semua orang tahu. Tentang apa itu? Tentang tauhid dan tentang syirik. Summa ba'da dzalika ghalita fiha katsirun min adkiyail 'alam. Kemudian setelah itu, setelah penjelasan yang gamblang dan terang tersebut, ternyata banyak orang-orang cerdas yang keliru di dalam masalah ini. Salah kaprah di dalam masalah ini. Wa uqala ibani Adam, demikian pula banyak dari kalangan orang-orang yang berakal dari Bani Adam ini keliru. Ghalita. Salah dalam masalah ini. Illa aqalal qalil, kecuali sedikit orang yang selamat dalam pemahamannya. Kita langsung saja pada pembacaan naam pokok yang pertama, kemudian nanti kembali kepada matan dan penjelasan Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau setelah muqaddimah ini, pendahuluan ini, langsung menuju kepada landasan yang pertama atau pokok yang pertama dari enam landasan pokok tersebut yang akan beliau jelaskan. Al-aslul awal, pokok yang pertama, ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdah la syarikalah. Mengikhlaskan dan memurnikan agama hanya untuk Allah ta'ala saja, yang tidak ada sekutu baginya. Wabayan diddihi alladhi huwa syirku billah, dan penjelasan lawannya, yaitu kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Lawannya tauhid adalah syirik. Wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asl min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul ammah. Dan juga banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pokok ini. Yaitu tentang apa? Tentang wajibnya mengikhlaskan dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Ya. Dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang pokok landasan ini atau landasan pokok ini. Min wujuhin syatta, dari berbagai sisi. Bikalamin yafhamuhu abladul ammah, dengan bahasa yang bisa difahami oleh orang awam yang paling bodoh sekalipun. Apa contohnya? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini jelas. Allah firmankan dalam surah An-Nisa, di antaranya, di antara contoh ayat ini, di mana Allah berfirman dengan bahasa yang mudah difahami oleh orang awam yang paling bodoh sekalipun, ya, tentang masalah tauhid dan kesyirikan. Allah berfirman apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah hanya kepada Allah, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Butuh penjelasan gak ini? Hah? Orang dengar langsung paham. Oh, berarti ibadah harus untuk Allah, harus kepada Allah. Tidak boleh menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jelas, berarti tidak boleh berbuat syirik. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah berfirman dengan bahasa yang bisa difahami oleh orang awam yang paling bodoh sekalipun. Bahwasanya ayat ini menunjukkan perintah untuk beribadah kepada Allah saja dan larangan dari berbuat kesyirikan. Tsumma lamasara ala aktsaril ummati masar. Kemudian berjalannya waktu, terjadilah apa yang terjadi pada kebanyakan masyarakat umat ini. Kebodohan merajalela, ya. Nah, kecintaan kepada dunia, ya, dan lain sebagainya, ya. Sara ala aktsaril ummati masar. Ya. Terjadi apa yang terjadi pada mayoritas umat ini. Azhar lahum syaitan al-ikhlas fi surati tanaqqusis salihin. Maka dari situ syaitan masuk. Syaitan menampakkan kepada manusia, ya, tentang ikhlas, ya. Bahwasanya ikhlas itu, naam, adalah hal yang, naam, meremehkan orang-orang soleh. Ya. Yaitu memurnikan ibadah maksudnya. Mengikhlaskan ibadah dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja. Ya. Berdoa hanya kepada Allah. Beristighosah hanya kepada Allah. Syaitan nampakkan ini, orang-orang yang bertauhid, yang hanya beribadah kepada Allah saja. Naam, Allah ditampakkan oleh syaitan. Ya, naam dalam bentuk naam tanaqqusis salihin, bahwasanya ini adalah meremehkan orang-orang soleh. Wa taksir fi huquqihim, dan ini naam melalaikan hak-hak orang soleh. Jadi ketika naam ahlu sunnah, ahlu tauhid, ya, melarang mereka, jangan kalian berdoa kepada wali, jangan kalian beristighosah kepada makhluk, jangan kalian beristighosah kepada orang soleh. Ya. Nah, mintalah kalian kepada Allah saja di masjid, jangan di kuburan. Nah, maka apa kata mereka? Nah, ya. Antum, ya, atau anda, ya, telah merendahkan para wali. Gitu ya. Nah, wah, anda ini merendahkan para wali. Ya. Anda ini, nah, meremehkan para wali yang ada kedudukan yang besar di sisi kami. Nah, gitu. Jadi syaitan menampakkan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja itu adalah bentuk meremehkan orang soleh dan melalaikan hak-hak mereka. Ya. Nanti akan dibahas lebih lebar lagi. Kita sekarang matanya saja. Wa adharu lahumu syirk billahi fi surati mahabbati sholihin wa adba'ihim. Dan syaitan menampakkan kepada mereka, kepada mayoritas naam umat ini, syaitan menampakkan kepada mereka bahwa kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah itu, naam, adalah bentuk kecintaan kepada orang-orang soleh dan para pengikutnya. Nah, jadi perbuatan menyekutukan Allah itu adalah sebagai bentuk kecintaan kita kepada orang-orang soleh dan para pengikutnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, beristighosah kepada orang-orang soleh. Nah, kemudian apa ini, berdoa kepada para wali, ya, di kuburan-kuburan mereka, meminta kepada mereka dan seterusnya. Nah, ini kan kesyirikan. Tapi dibuat oleh syaitan bahwasanya ini adalah sebagai bentuk kecintaan kepada orang soleh. Sebagai bentuk kecintaan kepada para wali. Ya. Dan para wali punya kedudukan di sisi Allah. Orang soleh punya kedudukan, ya, sehingga untuk memuliakannya kita istighosah kepada mereka, berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka. Waliyadzubillah. Padahal ini adalah ainu syirk. Inilah kesyirikan. Bahkan inilah kesyirikan yang terjadi pada zaman jahiliyah diantaranya. Ya. Nah. Taib, selesai dari pokok atau landasan yang pertama. Kita kembali kepada mukaddimah. Nah, ini sudah ada gambaran ya. Nah, tentang pokok landasan yang pertama. Kita kembali kepada mukaddimah atau pendahuluan yang beliau sebutkan tadi. Bahwasanya beliau tadi menyebutkan termasuk hal yang sangat menakjubkan dan tanda yang paling besar yang menunjukkan kekuasaan Allah adalah adanya 6 landasan pokok yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran dengan penjelasan yang gamblang dan terang. Bahkan bisa difahami dengan mudah oleh orang awam sekalipun. Ya, bahkan penjelasannya melebihi sangkaan orang-orang na'am yang menyangka atau sangkaan manusia. Ya, saking jelasnya. Ya, di antara contohnya tadi, ayat wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kepada Allah saja dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini diantaranya. Kemudian setelah itu ternyata banyak dari azkiyaul alam banyak dari orang-orang yang cerdas di atas muka bumi ini, ya, di alam ini, ya, banyak orang-orang cerdas dan juga orang-orang yang berakal dari Bani Adam keliru dalam memahaminya, salah, ya, kaprah. Nah, kecuali aqal al-qalil, kecuali sedikit. Keliru dalam mengamalkannya. Ya. Sehingga, naam, ayat tadi memerintahkan untuk beribadah kepada Allah saja, ya, dan larangan dari berbuat syirik, ya, naam, ya, diamalkan dengan apa? Dengan cara mereka beribadah kepada selain Allah. Ya. Berdoa kepada wali. Ya. Berdoa dan beristighosah kepada orang soleh. Nah, dan seterusnya. Nah, bahkan kuburan lebih ramai daripada masjid. Ya. Waliyadzubillah. Dan kalau dikatakan, kenapa kok mintanya di sini? Lebih khusyuk katanya kalau di kuburan. Nah, ya. Kalau di masjid enggak khusyuk. Nah, Allahul Musta'an. Nah. Kita langsung pada penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La syakka anna Allah subhanahu anzala al-Qur'ana tibyanan likulli syai'. Tidak diragukan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai penjelasan untuk segala sesuatu. Ya. Allah jelaskan semuanya. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyana hadzal Quran bayanan syafian. Dan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan Al-Quran ini yang telah diwahyukan kepada beliau. Beliau jelaskan dengan bayanan syafian, penjelasan yang memuaskan. Wa a'zamu ma bayyanahu Allah wa rasuluhu fi hadzal Qur'an qadiyatut tauhid wa syirki. Dan penjelasan Allah yang paling besar, demikian pula penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling besar di dalam Al-Qur'an ini, ya, adalah tentang masalah tauhid dan masalah syirik. Li'anna tauhid huwa ahlul Islam wa aslud din. Yang demikian karena tauhid itu adalah pokok dasarnya Islam dan pokok dasarnya agama ini. Wa huwa alladhi tubna 'alaihi jami'ul a'mal. Tauhidlah yang menjadi pondasi seluruh amalan. Nah, kalau tauhidnya bagus, ya, maka amalannya bagus, ya. Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tauhidnya jelek, dia beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Sholat, puasa, haji, dan seterusnya, tetapi juga suka datang ke kuburan, minta kepada wali. Minta penglaris, ya, minta jodoh, minta ini, minta itu. Hal-hal yang tidak bisa mengabulkannya kecuali Allah. Ya. Berarti dia beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Maka seluruh amalannya gugur. Semuanya. Tidak berguna sedikit pun. Nah, Yang demikian karena tauhid mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun, ini adalah pondasi seluruh amalan. Wa syirku yubtilu hadzal asl, dan kesyirikan itu membatalkan pokok dasar ini, itu tauhidullah, mentauhidkan Allah. Wa yufsiduhu, dan merusak. Nah, pokok dasar ini, kesyirikan merusak tauhid seorang hamba. Wa la yakunu lahu wujud, bahkan tidak akan ada wujud tauhid kalau ada kesyirikan. Li'annahuma amrani mutadaddani wa mutanaqidani la yajtami'ani abadan. Karena kedua perkara tersebut, tauhid dan syirik, ya, keduanya adalah na'am dua perkara yang bertentangan, yang kontradiksi, ya. La yajtami'ani abadan, keduanya tidak akan berkumpul selama-lamanya. Nah, ima tauhid, ima syirik, ya. Nah, falidzalika Allah Subhanahu bayyana hadzal asla fi kitabih fi jami'il Qur'an. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pokok ini, yaitu tauhid, ya, beribadah kepada Allah saja. Nah, yang ini merupakan aslul Islam, landasan pokok Islam dan landasan pokok agama ini Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Fi jami'il Qur'an, di seluruh Al-Qur'an. Ya. Bukan hanya di ayat-ayat tertentu saja, tetapi fi jami'il Qur'an, di seluruh Al-Qur'an. Nah, terkait dengan masalah tauhid. Falatakadu takhlu suratun min dzikri tauhid wa dzikri syirik. Maka hampir tidak luput satu surat pun kecuali di situ ada penyebutan tentang tauhid dan ada penyebutan tentang syirik. Wan nasu yaqra'una hadzal Qur'an wa yuraddiduna, dan manusia membaca Al-Qur'an ini dan mengulang-ulangnya membacanya. Nah, dan di dalam Al-Qur'an tersebut tidak luput dari setiap surat pasti ada penyebutan tentang tauhid dan tentang syirik. Nah, dan ini dibaca terus oleh manusia, oleh kaum muslimin. Walakinna qalla man yatanabbah li hadzal bayan, akan tetapi sedikit orang yang perhatian dengan penjelasan ini, penjelasan bagaimana itu tauhid dan bagaimana itu syirik, ya, sedikit orang yang perhatian dengan penjelasan ini. Nah, sehingga na'am dia tiap hari baca Al-Qur'an, dan dalam Al-Qur'an disebutkan wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah saja dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Nah, dan ayat-ayat yang lain yang dia baca, ya, masya Allah, bahkan mungkin hafidh Quran, tetapi apa, masih suka minta dan istighosah kepada wali, nah, kepada orang soleh atau yang semisalnya, atau penjaga yang dianggap sebagai penjaga tempat ini tempat itu, ya. Nah, ya, demikian karena sedikit orang yang perhatian dengan penjelasan ini. Ya, sekedar membaca, enggak paham apa yang dituntut, apa yang dituntut dari apa yang dia baca. Walidzalika tajidu katsiran minan nasi yaqra'unal Qur'an wa yaqa'una fi syirk wa yukhilluna bitauhid, sehingga engkau dapati kebanyakan manusia mereka membaca Al-Qur'an tetapi bersamaan dengan itu terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Dan bersamaan dengan itu mereka lalai terhadap tauhid. Itu memurnikan dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Ma'an hadzal amru wadihun fi kitabillahi wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal urusan ini, perkara tauhid itu perkara yang jelas di dalam kitabullah dan di dalam sunnah Rasul. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sudah jelas kok dalam Al-Quran. Sudah jelas penjelasannya dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang perintah untuk beribadah kepada Allah saja dan larangan dari berbuat kesyirikan. Nah, akan tetapi kenapa? Nah, masih banyak yang terjatuh ke dalam kesyirikan dan lalai dengan tauhid. Ya, padahal mereka membaca Al-Quran, padahal mereka membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Syekh, li'annahum yamshuna 'alal awa'id wa ma wajadu 'alaihi aba'ahum wa masyayikhahum. Yang demikian karena mereka berjalan di atas kebiasaan-kebiasaan dan apa yang mereka dapati dari bapak-bapak mereka dan nenek moyang mereka. Kebiasaan atau adat. Nah, yang telah turun-temurun, kebiasaan turun-temurun. Kebiasaan apa? Kebiasaan membuat sesajen. Adat membuat sesajen. Nah, karena mereka berjalan di atas ini. Nah, berjalan di atas apa yang nenek moyang mereka berjalan di atasnya. Turun-temurun. Ya dulu nenek moyang kita kayak gini, kita disuruh kayak gini. Ya. Nah, kita harus hormati nenek moyang kita. Ya. Jadi lebih menghormati nenek moyang dari menghormati Allah Azza wa Jal. Padahal Allah telah melarang dalam Al-Quran dari perbuatan kesyirikan. Ya. Nah, ini sebabnya. Kenapa mereka membaca Al-Quran tetapi masih tetap terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan lalai dari Tauhid. Karena mereka berjalan di atas awa'id, adat-adat, kebiasaan-kebiasaan yang turun-temurun yang mereka dapati dari nenek-nenek moyang mereka. Fal aslu indahum ma wajadu 'alaihi aba'ahum wa masyayikhahum wa ahla baladihim. Yang menjadi hukum pokok bagi mereka, ya, adalah apa yang mereka dapati dari bapak-bapak mereka dan nenek moyang mereka dan penduduk negeri mereka. Itu yang menjadi barometer. Nah, ya. Ketika datang yang lain, ya, nah, ahlu tauhid, ahlu sunnah datang melarang mereka dari berbuat kesyirikan. Maka dianggap sesat, dianggap aneh, dianggap ini dan itu. Nah. Karena yang menjadi pokok di sisi mereka adalah apa yang mereka dapati dari bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka, dan penduduk negeri mereka. Wala yufakiruna fi yaumin minal ayyam an yata'ammalu wa yatadabbaru al-Qur'an. Mereka tidak berpikir. Nah, dalam suatu hari pun tidak berpikir untuk mereka memperhatikan dan mentadaburi Al-Quran. Menghayati isinya. Memahami isinya. Wa ya'rudu alaihi makana alaihi nas. Dan kemudian menyerahkan apa yang diamalkan oleh manusia terhadap Al-Quran. Ya, artinya menyerahkan yaitu menimbang apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, dengan Al-Quran, apakah cocok dengan Al-Quran yang dilakukan oleh manusia ini, kebiasaan-kebiasaan ini, ya, yang sudah temurun-temurun ini, apakah cocok dengan ajaran Al-Quran ataukah tidak? Hal huwa sahih am ghairu sahih? Apakah perbuatan itu benar ataukah tidak benar? Ya. Apakah perbuatan tersebut mencocoki kitabullah Al-Quran ataukah menyelisihi kitabullah? Nah, tidak berpikir ke arah situ. Ya. Yang berpikir adalah yang difikirkan adalah melestarikan apa? Kebiasaan tadi yang sudah turun temurun dilestarikan. Nah, tidak berpikir apakah perbuatan ini sesuai dengan ayat-ayat Allah, sesuai dengan Al-Qur'anul Karim, ya. Ataukah tidak sesuai, ya. Nah, yang kalau sesuai dengan Al-Qur'an silahkan, ya, dilestarikan. Dan kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, maka akan dihentikan saat itu juga. Ya. Nah, karena menyelisihi Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal akhadahum taqlidul a'ma li abaihim wa ajdadihim. Tetapi taqlid a'ma, membebek buta ini sudah menguasai mereka. Membebek buta kepada bapak-bapak dan nenek moyang itu sudah mendarah daging. Wa tabaru annal qur'ana innama yuqra'u lil barakah wa husulil ajri bitilawah. Dan mereka menganggap bahwasanya Al-Qur'an itu hanya untuk kalau dibaca hanya untuk cari berkah saja dan untuk mendapatkan pahala ketika membacanya. Jadi Al-Qur'an hanya sekedar dibaca tok untuk dapat barokah, untuk dapat pahala. Walisal maksud annahu yukra litadabbur wal amali bima fihi. Dan tujuan membacanya bukan untuk mentadabburi Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dan mengamalkan isinya. Karena kalau jujur mau mengamalkan, mau mentadabburi Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an banyak firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Ya, beribadahlah kepada Allah saja dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau mau jujur maka ditinggalkan kebiasaan-kebiasaan. Nah, syirik ya. Kebiasaan-kebiasaan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contohnya tadi membuat sesajen-sesajen. Ya. Nah. Atau beristighosah kepada para wali ya, di kuburan mereka. Nah. Ingin dagangan laris, datangnya ke kuburan. Ya. Ingin dapat jodoh, datangnya ke kuburan. Ingin naik pangkat, ya, jabatan, ya. Nah. Datangnya ke kuburan. Yang datang ke kuburan ya bukan tamatan SD, ya. Nah. Sudah S1, S2 bahkan sudah mungkin doktor, ya. Ya, artinya orang cerdas gitu. Nah. Sehingga dikatakan tadi, ya. Setelah penjelasan yang jelas tentang perintah untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan larangan dari buat kesyirikan, tetapi ada yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Bahkan adkiyaul alam, orang-orang cerdas di alam ini. Ya. Ya demikian karena mereka tadi berjalan di atas awaid, kebiasaan-kebiasaan yang mereka dapati turun temurun dari nenek moyang mereka. Ya. Nah, lebih mencintai tadi, ya, kebiasaan nenek moyang turun temurun daripada ayat-ayat Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun Al-Qur'an dibaca, sekedar dibaca untuk supaya dapat pahala saja, supaya dapat barokah. Nah, bukan untuk ditadabburi, difahami maknanya, dikaji ayat per ayat, ya, membaca penjelasan para ulama seperti apa tentang ayat ini, kemudian mengamalkannya. Qalla minan nas man yaqra'ul Qur'an li hadzal ghadz. Sedikit dari manusia yang membaca Al-Qur'an dengan tujuan seperti ini, untuk mentadabburinya dan untuk mengamalkan isinya. Innama yaqra'una litabarruk bihi. Hanya saja mereka membaca Al-Qur'an hanya untuk cari berkah saja. Aw taladdud bi sautil qari wa tarannumi bihi. Atau na'am, hanya sekedar untuk berlezat-lezat ya dengan suara qari, suara orang yang baca Qur'an, ya, suaranya bagus, masyaallah. Wa tarannum bihi, masyaallah. Apa ini lagam bacaannya, masya Allah bagus ya, menyentuh. Nah ya, jadi yang menyentuh bacaannya tadi bukan isinya ya. Nah, walisal maksud annahu yuqra'u litadabbur, bukan membacanya untuk tadabbur ya, dan mengamalkan isinya, tetapi tadi untuk mencari berkah ya, ataupun untuk menikmati suara qari dan suara nyanyiannya atau lagam bacaannya. Nah. Aw li qira'atihi 'alal mardha lil ilaj, atau membacanya dalam rangka untuk ruqyah. Hanya untuk itu. Dibacakan untuk orang yang sakit, nah, untuk pengobatan. Ya. Walaupun ini masyru disyariatkan, ya. Nah. Disyariatkan juga. Nah, membaca Al-Quran, nah, dalam rangka untuk tabarruk, mencari barokah dari firman-firman Allah Ta'ala. Demikian pula, mendengarkan Al-Quran, ya, para qori, ya, ataupun membacanya untuk ruqyah. Nah, iya, di antara tujuan-tujuan membaca seperti ini. Tetapi, maksud tujuan utama dari Al-Quran itu bukan ini, ya. Nah, tetapi adalah dibaca, difahami, dimengerti, dan diamalkan isinya. Itu, tujuan utama yang sesungguhnya yang harus dilakukan oleh manusia. Ya. Bukan sekedar membacanya untuk tabarruk, bukan sekedar untuk itu. Bukan untuk menikmati suara qari, ya, atau nyanyiannya, ya. Bukan untuk sekedar dibacakan kepada orang yang sakit untuk pengobatan, bukan sekedar itu. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah untuk tadabbur, untuk menghayati isinya, memahami maknanya dan mengamalkan apa yang telah dia baca. Amma an yuqra'a lil 'amali bihi wa tadabburi wa sudur 'amma fihi. Adapun nam Al-Qur'an dibaca untuk diamalkan dan untuk ditadabburi dan untuk dinampakkan atau direalisasikan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, wa arada 'amma 'alaihi an-nas 'ala hadzal Qur'an, dan juga menyerahkan nam apa yang dilakukan oleh manusia atau kebiasaan-kebiasaan manusia terhadap Al-Qur'an, yaitu apakah perbuatan manusia ini sesuai dengan Al-Qur'an atau tidak. Nah, ya, jadi diserahkan kepada Al-Qur'an apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, apakah sesuai atau tidak? Fahada la yujad illa fi qalil minan nas. Hal seperti ini tidak didapati kecuali pada sedikit manusia yang membacanya untuk mengamalkannya, untuk mentadabburinya, untuk merealisasikannya, ya. Kemudian naam menimbang amalan manusia naam dengan Al-Qur'an, ya. Artinya apakah amalan manusia ini sesuai dengan Al-Qur'an atau tidak? Adat ini sesuai dengan Al-Qur'an atau tidak? Kebiasaan ini sesuai dengan Al-Qur'an atau tidak? Naam, orang-orang yang seperti ini tidak didapati kecuali sedikit. Nah. La naqul innahu ma'dum, kita tidak mengatakan enggak ada, tidak. Nah. Lakinnahu fi aqalil qalil, akan tetapi sangat sedikit orang seperti ini. Walidzalika tajidul Qur'an fi wadin wa a'malun nas fi wadin akhar. Oleh karena itu engkau mendapati Al-Qur'an dalam satu lembah sedangkan perbuatan-perbuatan sebagian manusia fi wadin akhar, di lembah yang lain, ya. Al-Qur'an mengatakan demikian, nah perbuatan manusia nah demikian berbeda, ya. La yufakiruna fit taghyiri abadan. Mereka tidak berpikir untuk merubah kebiasaan tadi yang sudah turun temurun, enggak berpikir untuk merubahnya. Bahkan kalau ada yang menghasung untuk merubahnya, wah sudah dapat celaan, cercaan, masya Allah, ya. Nah, ini sesat, ini, aliran itu, ya. Nah, ini Wahabi, ini walahus. Nah, cercaan dan celaan yang didapat. Walau hawalal mujaddid, walau hawala mujaddidun aw da'in ila Allah an yughayyir ma hum alaih laqamu fi wajhihi wattamahu bidhalal. Ya. Kalau ada orang yang mau berusaha, ya. Kalau ada seorang mujaddid, seorang pembaharu yang berusaha untuk merubah, atau seorang dai ila Allah berusaha untuk merubah kebiasaan tadi yang sudah turun temurun, kebiasaan syirik maksudnya. Nah, kebiasaan syirik dan kebiasaan yang menyelisih Al-Qur'an. Ketika ada orang yang mau berusaha untuk merubahnya, laqamu fi wajhihi, maka mereka pun berdiri menentang di hadapan orang tadi. Wattahamuhu bidhalal, dan mereka menuduhnya dengan kesesatan. Wah, ini orang sesat, ya. Nah, kamu orang baru, ya. Kamu orang dan lain sebagainya. Wattamuhu bil khuruj ala din, bahkan mereka menuduh orang tersebut keluar dari agama. Ya, keluar dari agama. Ya, aliran apa lagi ini? Ya. Wa annahu ata bidin jadid, dan bahwasanya dia membawa agama yang baru. Wa annahu, dan bahwasanya dia ini dan itu. Nah, segala macam tuduhan. Nah, bahkan cercaan dan cacian. Nah. Ya subhanallah. Padahal naam, seorang dai tadi dan seorang mujaddid pembaharu tadi ingin meluruskan naam kebiasaan dan perbuatan manusia agar sesuai dengan kitabullah, ya, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun yang didapati adalah cercaan, cacian dan seterusnya, bahkan mungkin sampai pengusiran dan lain sebagainya, ya. Allahul musta'an. Baik. Dan demikianlah naam sunnatullah, ya, terhadap para dai ilallah, sebagaimana yang sudah terjadi kepada para nabi dan para rasul, ya, Nah, dan yang mengikuti mereka dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya. Nah, mereka mengalami apa yang dialami oleh na'am mereka para pendahulunya, ya. Itu apa? Berupa penentangan. Bahkan penentangan, bahkan mungkin pengusiran dan seterusnya. Ya. Nah, seperti yang dialami oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai harus hijrah kemana? Ke Madinah. Nah. Apakah orang-orang Mekah mereka orang-orang yang sama sekali nggak tahu Allah, tidak beribadah kepada Allah? Bukan. Ya. Mereka masih, meyakini sebagian keyakinan agama Ibrahim alaihissalatu wassalam, masih ada bekas-bekas ajaran Ibrahim alaihissalatu wassalam. Artinya mereka beribadah kepada Allah. Nah, tetapi kenapa kok diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka beribadah kepada Allah, tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Tidak memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Nah, ya, beribadah kepada kuburan, beribadah kepada tempat yang keramat. Nah, ya. Apalagi ya, beribadah kepada patung, yang patung ini adalah gambarnya orang soleh, ya, bukan gambarnya orang jahat. Nah, gambarnya orang soleh. Kenapa menyembah na'am patung ataupun na'am beritikaf di sekitar berhala atau sekitar kuburan? Ya. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka supaya na'am apa? Sebagai perantara. Ma na'buduhum illa liyukurribuna illallahi zulfa. Kami tidak mengibadahi mereka-mereka ini, berhala-berhala ini atau kuburan ini, kecuali dalam rangka agar mereka ini bisa mendekatkan kami kepada Allah. Tujuannya kemana? Kepada Allah. Inilah yang diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW mengingkari mereka agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja, mereka berkata, "A inna la tariku alihatina li syairi majnun?" Apakah kita harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami yang banyak, ya, karena sebab seorang syair yang gila ini, penyair yang gila ini? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi dibeginikan, ya, diperlakukan seperti ini. Nah, dikatakan sebagai sesat, nah, menyesatkan, ya, bahkan orang gila dan seterusnya. Nah, ya. Maka demikian pula yang akan dialami oleh para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik. Ya. Nah, jangan heran kalau ditentang, ya. Nah, kemudian dituduh ini, dituduh itu. Isbiru. Nah, sudah ada pendahulunya. Nah. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Masih banyak penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala tentang mukaddimah ini, namun insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.